إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab الملخص في شرح كتاب التوحيد masih dalam bab قول ما شاء الله وشئت bab tentang ucapan ini kehendak Allah dan kehendakmu. Telah disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, ucapan seperti ini secara tidak langsung telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah SAW melarang mengucapkan kalimat tersebut. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولابن ماجه بروايتكن على ابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها dari الطفيل الطفيل ini saudara Aisyah رضي الله تعالى عنها saudara si ibu Aisyah. Nah, قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. Beliau mengatakan, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang dari kalangan Yahudi. فقلتُ إنكم لا أنتم القوم. Aku katakan, sungguh kalian adalah kaum terbaik. Laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Qalu wa annakum la antumul qaum. Laula annakum taqulun ma syaa Allah wa syaa Muhammadun. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, dan semuanya kalian itu kaum yang paling baik. Kalau seandainya kalian, wahai kaum muslimin, tidak mengatakan, ini kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Summa marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku melewati sekelompok orang dari kalangan Nasrani. Fakultu innakum la'antumul qawm. Aku berkata, sungguh kalian adalah kaum yang paling baik. Laula annakum taqulun al-masih ibn Allah. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan al-masih Isa alaihissalam sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa annakum la antumul qaum. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammadun. Orang-orang Nasrani mereka mengatakan, dan sungguh kalian itu wahai kaum muslimin adalah kaum yang paling baik. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan, ini kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Ketika pagi hari, maka aku khabarkan mimpi tersebut kepada sebagian orang. Summa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan mimpiku tersebut. Faqala hal akhbarta biha ahadan? Rasulullah mengatakan, apakah engkau mengkhabarkan kepada yang lainnya? Qultu, na'am. Aku berkata, iya. Qala fahamidallah wa asna alaihi summa qala amma ba'du. Rasulullah SAW memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian berkata amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inna tufailan ra'a ru'yan akhbaru biha man akhbaru minkum. Sesungguhnya Tufail, dia bermimpi dengan suatu mimpi, dan dia telah mengkhabarkan kepada sebagian dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada. Sesungguhnya kalian telah mengatakan suatu kalimat, akan tetapi menghalangiku untuk melarang kalian dikarenakan sebab ini dan sebab itu. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhakum anha. Ya. Sungguh kalian telah mengucapkan suatu kalimat yang menghalangi ini dan itu untuk aku melarang kalian. Fala taqulu masya Allah wa sya'a Muhammadun. Jangan kalian mengatakan ini kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu masya Allah wahdah. Akan tapi ucapkanlah ini kehendak Allah saja. Nah, akhirnya jelasnya nanti makna global dari hadis yang kita bacakan tadi. At-Tarajum. Kita baca biografi Tufail. Tufail huwa Tufail bin Abdullah bin Haris bin Sakhbarah Al-Azdi. Beliau adalah Tufail bin Abdullah bin Haris bin Sakhbarah Al-Azdi, dari suku Azdi, ya, suku Arab masyhur. Sahabiyun, beliau seorang sahabat. Radiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Walaysa lahu illa hadal hadis, beliau tidak memiliki riwayat kecuali hadis ini. Sebutkan tadi bahwasanya Tufail ini saudara siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, saudara si ibu. Nah, dikarenakan ayahnya Abdullah bin Haris bin Sakhbarah, ya, ketika itu dia datang ke Mekah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai penggantinya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka menjadikan orang yang dipercayai atau temannya sebagai khalif, ya, sebagai penggantinya kalau ada apa-apa. Nah, maka dia menggantikannya. Ya. Ini kebiasaan mereka, yatahalafu. Nah, saling menjadikan khalifah satu dengan yang lainnya. Ya. Dan kebiasaan ketika itu, yang dijadikan sebagai pengganti, maka secara otomatis menjadi saudara. Ya. Satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ada apa-apa, kamu yang menggantikan aku. Nah, otomatis ketika saling menjadikan khalifah pengganti ini, mereka menjadi saudara. Nah, membela, menolong, membantu, menjaga, dan sebagainya. Bahkan, apabila meninggal dunia, saling mewarisi. Nah, seakan-akan keluarga. Kemudian hukum ini dihapus oleh Islam. Nah, dan membatalkan miras warisan disebabkan halif tadi. Yeah. Disebabkan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Dan juga tidak ada warisan bagi saudara angkat. Nah, Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. yang memiliki hubungan rahim, hubungan kerabat, sebagian mereka lebih aula dibandingkan sebagian yang lainnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berhak untuk mendapatkan warisan yang memiliki hubungan kerabat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga warisan tersebut diberikan kepada ulul arham, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Ya. Bukan kepada khulafa, orang-orang jadikan sebagai pengganti tadi. Nah, kemudian meninggal Abdullah bin Sakhbarah. Ya. Istrinya yang dikenal dengan Ummu Ruman dinikahi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Setelah Abdullah bin Sakhbarah meninggal dunia. Nah, dari Ummu Ruman inilah ya Abu Bakar memiliki putra Abdurrahman bin Abi Bakar dan juga siapa? Aisyah bintu Abi Bakar. Nah, Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tufail ini, ya, Tufail merupakan saudara seibu, ya, Aisyah dari Ummu Ruman. Nah, ayahnya Abdullah bin Haris bin, nah, Sakhbarah. Barakallahu fikum. Ini biografi tentang At-Tufail. Ala nafarin an-nafaru rohtul insan wa asyiratuhu. Nafar ini maknanya kelompok manusia dan keluarganya. Ismu jama'in merupakan isim jama', bentuk jama'. Nah, yaqa'u ala rijal khasatan. Ya. Ini ditempatkan kepada para lelaki secara khusus. Nafar, sekelompok laki-laki. Nah, la'antumul qawm. Makna la'antumul qawm ay ni'mal qawmu antum. Sebaik-baik kaum adalah kalian. Nah, sebaik-baik kaum adalah kalian. Laula annakum taqulun Uzair ibnullah. Tufail mengatakan dalam mimpinya kepada orang-orang Yahudi, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum kalau seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Hei laula ma antum alaihi minasyirki. Kalau seandainya tidak ada kesyirikan pada kalian. Binisbatil walad ilallah. Dengan menyandarkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dikarenakan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair anak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wahada li'anna Uzairan kana yahfadu Taurah. Ya. Mereka menyatakan pernyataan ini dikatakan Uzair adalah seorang yang menghafal Taurat andohri qalbin, dari luar kepala hafal Taurat Uzair. Nah, faqalu fihi hadhil maqalah, sehingga mereka menyatakan pernyataan ini terhadap Uzair. Ya. Saking solehnya Uzair. Nah, dan juga keilmuannya yang luar biasa, menghafal Taurat di luar kepalanya, mereka berlebihan mengatakan Uzair anak Allah. Wakila li'annahu nabi, dan dikatakan juga bahwasanya Uzair itu nabi. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih, yang lebih kuat, Uzair adalah di antara orang-orang soleh dari kalangan Yahudi ketika itu. Nah, taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan kepada kaum mukminin, ya, sungguh kalian adalah kaum terbaik kalau seandainya kalian tidak mengatakan ini kehendak Allah dan kehendak Muhammad. aroduhu bidikri syai'in mimma fi ba'dil muslimin minasyirkil asgar. Mereka membantah ya, kepada Tufail dengan menyebutkan sesuatu dari apa yang ada pada sebagian kaum muslimin berupa kesyirikan yang kecil. Nah, padahal kalau diperhatikan kesalahan Yahudi lebih fatal ya, dibandingkan dengan kesalahan sebagian kaum muslimin yang terjatuh kepada kesyirikan yang kecil tadi. Mengucapkan Masya Allah wa sya'al Muhammad. Takuluna al-Masih Isa ibn Maryam alaihissalam. Nah, kalian orang Nasrani mengatakan al-Masih yaitu Isa ibn Maryam alaihissalam sebagai anak Allah. Nah, telah dijelaskan makna al-Masih. Ya, ada Masihul Dajjal, ada juga, nah, al-Masih Isa ibn Maryam. Nah, innallah patusyrikuna billahi binismatil walad ilaih. Anak Allah, maknanya kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dengan menyandarkan anak kepadanya. Ketika menyatakan Isa itu anak Allah. Wa innama qalu hadha fi Isa li'annahu min ummin bila abin. Mereka mengatakan kepada Nabi Isa anak Allah dikarenakan, nah, Nabi Isa itu terlahir dari seorang ibu tanpa memiliki bapa. Nabi Isa alaihi salam. Nah, kita bahas ya tentang Nabi Isa alaihi salam. Hamidallahu wa asna alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika nah mendengar mimpi yang disampaikan oleh Tufail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sunahkan sebelum berbicara, berkhutbah, menyampaikan suatu nasihat dan sebagainya, dimulai dengan pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah. Nah, innal hamdalillah, misalkan, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Nah, alhamdulillahilladzi arsa rasulahu bilhuda dan sebagainya. Ajas, pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, pujian, maknanya wassana wa ala jamil ikhtiyari minal in'ami wa ghairi. Pujian ala jamil ikhtiyari, terhadap keindahan pilihannya. Minal in'ami wa ghairihi, dari kenikmatan-kenikmatan dan yang lainnya. Nah, memuji dengan pujian-pujian yang indah, pujian-pujian yang bagus. Wasana huwa tikrarul mahamid. Adapun sana, ini maknanya mengulang-ulang pujian. Nah, ya. Ini asana. Kana yamna'uni kada wa kada. Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya kalian mengatakan suatu kalimat yang aku hendak melarang kalian tapi menghalangiku ini dan itu. Wa huwa al-haya kama fi riwayat al-ukhra. Maksud menghalangiku ini dan itu adalah al-haya, rasa malu. Dalam riwayat yang lain, li'annahu hina dak lam yu'mar bi inkariha. Kenapa? Dikarenakan ketika itu tidak diperintahkan untuk mengingkarinya. Ya. Dan juga belum turun wahyu kepada Nabi SAW untuk mengingkari kalimat tersebut. Nah, Sayyidina Rasulullah ketika itu belum mengingkarinya. Ya. Malu. Nah, malu khawatir mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Al-ma'na al-izmali lil-hadis. Makna global hadis yang kita bacakan tadi. Yuhbiru Tufail radhiyallahu anhu annahu ra'a fi manamihi annahu marra ala jama'atin min ahli al-milatain. Tufail mengkhabarkan ya radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat dalam mimpinya melewati suatu kelompok dari pemeluk dua agama, ya, Yahudi dan Nasrani. Nah, akan kita bahas nanti tentang mimpi. Apakah mimpi itu bisa dijadikan sebagai sandaran ataukah tidak? Ya. Sampai Ibnu Qayyim membagi-bagi, ada ru'yal haq, mimpi yang benar, ada juga ru'ya minnya syaitan, mimpi dari syaitan, dan juga ada ru'ya mimpi yang sifatnya asghasu ahlam. Nah, hanya sekedar mimpi saja. Ya. Bisa saja dikarenakan mungkin ketika hendak tidur dia membayangkan sesuatu, memikirkan sesuatu, terbawa mimpi. Akan kita bahas nanti tentang bentuk mimpi-mimpi tersebut. Nah, disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya Tufail radhiyallahu anhu melihat dalam mimpinya, dia melewati ya, sekelompok manusia dari kalangan Yahudi dan juga dari kalangan Nasrani. Nah, kalau kita perhatikan ya, makna daripada Yahudi, khilaf di antara para ulama, kenapa mereka disebut dengan Yahudi. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasannya dinamai dengan Yahudi disandarkan kepada Yahuda ibnu Ya'qub. Ya. Di antara anak Nabi Ya'qub ada yang disebut dengan Yahuda. Disandarkan kepada Yahuda ibnu Ya'qub. Yang masuk dengan Yahudi. Nah, sebenarnya mengatakan disebut dengan Yahudi diambil dari ucapan Nabi Musa alaihissalam, inna hudna ilaih, sesungguhnya kami bertobat kepadamu wahai Allah. Ini makna hudna, tubna ilaih, daripada haud, ya, haud yaitu taubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang jelas orang Yahudi mereka atba'u Musa alaihissalatu wassalam pada asalnya. Mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam pada asalnya. Ya. Ini diantara qaul-qaul para ulama kenapa dinamakan sebagai Yahudi. Ada yang mengatakan dinisbatkan kepada Yahuda ibnu Ya'qub. Ya. Ada yang mengatakan diambil dari ucapan Nabi Musa, inna hudna ilaik. Hudna. Haud. Ya, yang artinya bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jelas kalimat Yahudi ini kemudian dimutlakan, nah, kepada siapa? Orang yang berfanatik atau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, walaupun sebenarnya mereka menyelisihi Nabi Musa alaihissalam pada banyak perkara. Ya. Dan mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, bahkan mereka membuat perkara-perkara yang baru dalam agamanya berupa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baru. Ya. Bahkan mereka memasukkan akidah kesyirikan, menyatakan Uzair sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Ini Yahudi. Nah, adapun Nasrani, ya, An-Nasara, mereka adalah pengikut siapa? Nabi Isa alaihissalam pada asalnya. Dinamakan Nasara, sebagian ada yang mengatakan disandarkan kepada suatu tempat, An-Nasirah di Palestina, ya. An-Nasirah, ya, di Palestina, yang disebut dengan Nasara. Dan sebagian lagi mengatakan disebut dengan Nasara dari ucapan mereka, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah, pembela-pembela Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebut dengan Nasara. Nah, ini sebab dinamakan ya, Yahudi, atau sebab dinamakan Nasrani. Ketika dalam mimpinya Tufail melewati sekelompok orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani, fa'ankaru alaihim ma hum alaihi minasyirki billah binisbatil walad ilaih. Tufail mengingkari apa yang ada pada mereka berupa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyandarkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah an dhalika. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara tersebut. Nah, fa'araduhu bidikri ma'alaihi ba'dul muslimin minasirkil asgur alwarid fi ba'di alfadiha. Dan mereka, orang Yahudi dan juga orang Nasrani, ya, membantah Tufail dengan menyebutkan apa yang ada pada sebagian kaum muslimin berupa kesyirikan yang kecil yang ada pada sebagian lafad-lafad mereka. Mengucapkan apa? Masya Allah wasa'a Muhammad. Mengucapkan ini kehendak Allah dan ini kehendak Muhammad. Nah, lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, ya, mereka menyebutkan aib yang ada pada kaum muslimin. Nah, padahal aib mereka lebih parah daripada itu. Ya, lebih parah. Mereka menisbahkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih parah aib yang ada pada mereka. Baik, dibandingkan dengan aib yang ada pada sebagian kaum muslimin. Wa indama asbaha qassa hari ru'ya ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari, Tufail menceritakan mimpi ini kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ankara 'ala an-nas at-takalluma bi hadhihi al-kalimah syirkiyah. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada atau menyatakan, nah, terhadap mimpi yang disampaikan oleh Tufail, nah, dan mengingkari terhadap manusia berbicara dengan kalimat yang mengandung kesyirikan tadi. Ucapan Masya Allah wa sa'a Muhammad. Nah, wa amarahum ayyatalaffadu billafdil khalis minasyirki. Dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengucapkan suatu ucapan atau lafaz yang khalis minasyirki, yang bersih daripada kesyirikan. Ya, ucapkan Masya Allah wahda. Ucapkanlah ini kehendak Allah saja. Ya, jangan mengucapkan ini kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, ini makna global dari hadis yang kita bacakan tadi. Nah, banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam.